si malu agak katamu sing tain mula saling nyambatang tresna keto masih ragan nadine ditu sing tain untuk tresnan benine sing hitungan kengken ben mani de penting jadi iraga happy tanpa status iraga medamanan nangis subacara anak mekurenan tu sing tain ingat takkan dosa ni penting ngaikan naik laga bas keliwat ulurin indria bubar suarga aneh di sekala nanging galah terus menjalan beli janinglah pianakku ngana deston barlakar nyambatan ampura beli tangi dan nutugan lewat gending puniki belingi deh beli dumogi jadi mirang di radio lewat gending puniki beli buin ide hapus jadan beli diingatan hati beli ngarepang ngadi ngalik kurenan nemula sekan-sekan sayang sekan-sekan teman sekan-sekan tresna nampingin sisan hidup adine ngewangun keluarga sane bagi